تحيه بالله ولا ضد له وبذل ولا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kita masih melanjutkan keutamaan salat. Terakhir hadis tentang riwayat seorang sahabat yang melakukan dosa. Yaitu mencium seorang wanita yang tidak halal. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dosa yang telah dia lakukan. Siap dihukum kalau ada hukuman. Dan begitulah para sahabat yang terlanjur berbuat dosa, mereka siap dihukum apapun untuk menebus dosanya. Ada wanita yang datang kepada Nabi siap dilecam. Begitu juga Ma'is, perempuan Qabiliyah dan lain-lain. Mereka siap dihukum apapun, termasuk hukuman mati, agar dosanya diampuni. Nah, termasuk orang ini, karena merasa telah berbuat dosa, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadukan bahwa dirinya telah berbuat dosa. Lalu Allah menurunkan surat Hud 114 yang menyatakan bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan untuk sholat di kedua penghujung siang, lalu Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'ah, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka diampuni orang tadi setelah melaksanakan sholat sebagaimana hadis 1042-1043 yang sudah kita baca. Kita lanjutkan 1045. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاة yang lima waktu والجمعة إلى الجمعة dari satu Jumat ke Jumat berikutnya كفارة لما بينهن menjadi kifarat penebus dosa antara sholat-sholat tersebut. Sholat duhur, habis sholat duhur berbuat dosa kesalahan, lalu sholat asar dosanya hilang. Habis sholat asar berbuat dosa, lalu sholat maghrib dosanya hilang. Habis sholat maghrib berbuat dosa, lalu sholat isya dosanya hilang. Ini kemurahan Allah terhadap orang yang mendirikan sholat lima waktu. Begitu juga dari Jumat ke Jumat berikutnya. Jumat, Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa berbuat dosa, lalu ketemu Jumat lagi hilang dosanya. Kemudian Sabtu, Ahad, Senin berbuat dosa, terus ketemu Jumat lagi diampuni dosanya. Inilah rahmat Allah bagi orang-orang yang taat, walaupun banyak dosanya diampuni oleh Allah. ma lam tughsil kaba'ir, selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Di hadis ini ada syarat, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Adapun di hadis 1042 yang sudah kita baca, tidak ada syarat. Orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di sungai itu berapa? 5 kali sehari. Nabi bertanya, hal yaqo min daronihi syait, mungkinkah orang yang mandi 5 kali dalam sehari masih ada kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Kata Nabi, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Ya, tidak ada dihubungkan dengan dosa besar. Tidak seperti hadis 1045. Fikul hadis ini rawahu Muslim. Hanya ada satu di sini, as-salawatul mafruḍatu wal jumu'atu muqaffiratun lidh-dhunub. Salat wajib 5 waktu dan Jumat, salat Jumat ini menjadi penghapus dosa-dosa. Jadi orang yang tidak salat, orang yang tidak salat Jumat, dosa-dosanya tidak diampuni, bahkan dosa yang sangat besar ada pada diri. Meninggalkan sholat Jumat, dosa yang sangat besar. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun. Tidak ada seorang muslim yang datang waktu sholat wajib subuh, zuhur, asar dan seterusnya, fayuksinu wudu'aha, lalu dia membaguskan wudu. Membaguskan wudu berarti wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khusu'aha, khusu', illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub, maka itu menjadi penghapus dosa sebelumnya. Ya, sebelumnya. Kalau tadi disebut setelah subuh berbuat dosa, kemudian datang duhur, setelah sholat duhur berbuat dosa, kemudian datang sholat asar, diampuni dosanya. Nah, ini apapun yang dia perbuat, dosa apapun yang dia lakukan, ketika dia membaguskan wudu, kemudian sholat wajib, khusyuk, maka diampuni dosa. Malam tukta kabiratun, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika dahara kullahu, dan itu terjadi sepanjang zaman. Terus seperti itu. Ya, sampai akhir zaman terus keadaannya seperti itu. Tentu sebelum matahari, sebelum matahari terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat, taubat ampunan sudah tidak diterima lagi. Rawahu Muslim fi kull hadis. Yang bagi 'alal muslim ayyuhsina wudu'a sholati kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang muslim untuk memperbagus wudu ketika mau salat sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika wudu? Ya, menggosok-gosok, menyela-nyela jari, salah-salah jari, sambil mengucap bismillah. Kemudian Nabi mengambil air dengan satu tangan. Ada riwayat dengan dua tangan, ada riwayat dengan satu tangan. Nah, air inilah beliau pakai untuk istinsyak dan tamat-tamat. Kemudian beliau istinsyak. Beliau masukkan air itu ke mulut beliau, sekalian ke hidung beliau. Jadi bukan mengambil untuk berkumur sendiri, untuk hidung sendiri, tidak, tapi berbarang. Ya. Nah, tiga kali, boleh dua kali, boleh satu kali. Kemudian membasuh wajah, tangan dan seterusnya. Kemudian mengusap seluruh kepala. Salah satu pendapat yang keliru adalah sebagian kepala. Jadi sedikit di kiri, sedikit di kanan, sedikit di belakang, sedikit di depan, sebagian saja. Ini tidak tepat karena Nabi tidak mencontohkan seperti ini. Nabi mengusap seluruh kepala dengan kedua telapak tangan beliau yang masih basah, dan sekali lagi mengusap, bukan membasuh. Tentu beda antara mengusap dengan membasuh. Beliau usap dari depan ke belakang, kemudian dikedepankan lagi, kemudian langsung telinga. Bukan kepala sendiri, telinga sendiri. Ya, maka ada bab khusus di Sunan Abu Daud, al-udhunani minar ra'si. Bahwa dua telinga itu termasuk, dua telinga itu termasuk, termasuk kepala. Adakah ayat yang menyuruh wanita menutup telinga? Tidak ada. Adanya kepala, ya, tutuplah, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seterusnya untuk memakai jilbab menutup kepala sampai ke dada. Gak ada telinga disebut disuruh tutup. Kenapa? Karena telinga bagian dari kepala. Ketika disebut kepala, telinga masuk. Maka Allah mengatakan wamsahu biruusihin, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Berarti termasuk telinga. Nah, telinga sekali lagi bagian dari kepala. Nah, kemudian menggosok-gosok kaki. Dan ini wajib. Karena Nabi mengancam orang yang berwudu masih ada bulatan tidak digosok-gosok. Wailul lil aqqa. Wailul lil aqqa. Celaka, wail, neraka bagi tumit-tumit yang seperti itu. Berwudu tidak digosok-gosok. Kemudian al-khusyu'u ruhu sholati, faman khasha'a fi sholatihi faqad faza wa najah. Khusyuk itu merupakan ruh di dalam sholat. Betapa pentingnya ruh bagi jasad, begitu pula khusyuk merupakan ruh. Maka orang yang tidak khusyuk, nengok kiri, nengok kanan, mengingat sesuatu, garuk sana, garuk sini, terancam sholatnya tidak sah. Bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Dan berbicara tentang khusyuk, yang pertama diawali dengan gerakan. Jangan bicara tentang hati ini, gerakan. Sedangkan rukuk, sujud, iktidal sudah benar mengikuti Nabi. Benar itu aturannya Nabi. Mencontoh Nabi benar, tidak mencontoh Nabi salah. Yeah. Nah, setelah itu baru bagaimana bacaannya, pahamkah dia dengan bacaan yang dia baca, apakah pikirannya tertuju ke bacaan itu. Ini selanjutnya, terakhir dengan hatinya, apakah dia hadir di dalam sholat itu. Berapa banyak orang yang sholat tapi hadirnya, hatinya tidak hadir di situ. Hadir di tempat ini, hadir di tempat itu, hadir di mall, di ini, di rumah sakit, di kampus, padahal dia sedang sholat. Ini betapa banyak. Tentu seperti ini tidak khusyuk. Nah, barang siapa yang khusyuk dalam sholatnya, maka beruntung dia, selamat dia, sukses dia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam awal-awal surat Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yang bagaimana ada sifat orang-orang yang beriman yang beruntung, 1, 2, 3 dan seterusnya, salah satunya khusyuk di dalam sholat. As-salatul mukaffiratu lidhunubi hiya allati yu'addiha al-'abdu wa huwa hadirul qalbi khashi'ul jawarih yabtaghi biha wajha Allah. Salat yang menyebabkan dosa-dosa terampuni adalah yang dilakukan oleh seorang hamba dan hatinya hadir di situ, khusyuk jawarihnya. Maka Nabi mencela orang yang kena curi setan. Siapa dia? Orang yang sholat tapi melihat ke kiri, ke kanan, ya, seperti burung. Nah, ini curian setan. Syaitan sengaja menggoda kita untuk melihat ke sini, melihat ke situ dalam sholat. Nabi menyuruh kita untuk melihat ke tempat sujud atau ke jari saat kita bertasyahud. Itu pandang sekali waktu ke depan boleh. Walaupun tidak ada ucapan Nabi lihatlah ke depan sekali-kali, tetapi dari riwayat yang ada menunjukkan bahwa Nabi beberapa kali melihat ke depan. Seringnya tentu ke bawah, tapi ada beberapa riwayat Nabi melihat ke depan. Di antaranya kisah beliau mengimami sholat khusuf. Kalau beliau tidak melihat ke depan, beliau tidak melihat surga di hadapan beliau, neraka di hadapan beliau, kalau beliau nunduk. Yang kedua, kambing. Nabi melihat ada kambing yang akan melewati beliau, tepat di depan beliau, antara beliau dengan sutra. Maka beliau tidak menghalangi kambing itu. Nah, kambing kan tentu akalnya kurang, dihalangi yang enggak paham maksudnya, beda kalau orang. Maka Nabi mendekat ke sutra. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat hampir-hampir perut Nabi menempel ke sutra itu. Untuk apa? Agar kambing itu tidak melewati antara beliau dengan sutra, tapi sebelah depan sutra. Itu enggak masalah. Mau kambing, mau anjing hitam, mau wanita, mau keledai, enggak masalah. Tidak memudorotkan sholat kita kalau di depan sutra. Adapun antara kita dengan sutra, padahal yang lewat perempuan, syaratnya perempuan yang sudah haid atau anjing hitam atau keledai, maka batal sholat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab baru 188, babu fadli salati subhi wal asar, bab tentang keutamaan salat subuh dan asar. Hadis pertama 1047, tidak ada ayatnya di sini. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain, barang siapa yang salat dua bard, bard artinya dingin, terjemahan lafziahnya dua yang dingin, yang dimaksud adalah subuh dan asar. Yang dimaksud al-bardain di sini adalah subuh dan asar. Barang siapa yang sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin dia masuk surga. Ya. Kenapa hanya disebut subuh dan asar? Kaidah apa yang kita pakai memahami hadis ini? Mafhum apa yang harus kita pakai untuk memahami hadis ini? Mafhum muwafaqah. Artinya, solat subuh saja dia jalani, solat asar saja dia jalani. Ini dua solat yang berat. Banyak orang kesiangan subuhnya atau terlewat asarnya. Saat di mana manusia sibuk asyik mencari dunia, olahraga, urusan ini, rapat segala macam, terlupakan salat asar. Ini banyak. Ya. Nah, salat subuh dan asar yang berat saja dia tidak pernah ketinggalan. Apalagi maghrib, apalagi duhur dan seterusnya. Begitu cara kita memahami. Ya. Bukan menafikan sholat yang lain. Anda ingin masuk surga, cukup sholat dua, subuh sama asar. Mana dalil ini? Sahih Bukhari Muslim. Perlukah duhur, maghrib, isya? Menurut dalil ini tidak perlu, karena masuk surga dijamin oleh Nabi asal sholat subuh dan asar. Tentu pemahaman ini keliru. Berarti dia tidak faham mafhum wafaq. Apakah kita akan mengatakan yang diharamkan adalah mendekati zina? Zinanya mana enggak ada larangan. Yang dilarang mendekati zina. Tentu tidak waras pemahaman seperti ini. Ini mafhum muwafaq. Wala taqrabuz zina, mendekati zina saja haram. Apalagi zina. Wala taqul lahum uffin, jangan kalian mengucapkan uff kepada kedua orang tua. Yang dilarang adalah mengucapkan uff. Ya. Adapun menampar, membentak, enggak ada larangan. Tentu pemahaman yang rusak itu. Mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh. Apalagi membentak, memukul, lebih tidak boleh lagi. Mafhum muwafaqah. Ya. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Jangan sampai terbalik. Terbalik penerapan berbahaya. Salah faham yang sangat berbahaya. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. La yuhafidhu ala sholati illa mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga sholat kecuali orang yang beriman. Lihat orang munafik tidak beriman, mereka sholat, pura-pura sholat, tidak akan bisa menjaga. sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dia sanggup. Pesanannya tidak akan sanggup, berat seberat-beratnya. Allah menjadikan sholat itu betul-betul berat bagi orang-orang munafik. Kecuali sholat yang terlihat oleh manusia. Nah, tujuan mereka sholat adalah agar dilihat oleh manusia, agar manusia menyangka bahwa dirinya muslim, mukmin. Adapun pahala surga tidak ada di benak mereka, takut neraka tidak ada di hati mereka. Mereka kan kafir. Mereka pura-pura beriman, pura-pura muslim. Tepat sekali Pak Wanti. Tidak ada yang bisa menjaga sholat kecuali orang yang beriman. Yang kedua, yang terakhir, fadhlu sholati subhi wal asar. Salah satu keutamaan sholat subuh dan asar, tentu bukan satu-satunya. Ada keutamaan lain. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah sholat-sholat itu dan juga sholat wusta. Sholat apa ini? Asar. Ini keutamaan tambahan. Kemudian subuh, salah satu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ya. Dan masih banyak lagi. Nanti akan sampai hadisnya. Keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat asar, ini salah satu. Kita lanjutkan 1048. Wa an Abi Zuhair Umar ibn Ruwaybah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yali jannah ahad, tidak akan masuk neraka siapa? Ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka, yaitu orang yang sholat sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, sholat apa? Nah, tentu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam, sholat apa? Sah. Ini tambahan dari 1047 tadi, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Ketika dikatakan tidak akan masuk neraka, maka betul-betul tidak masuk neraka. Berbeda kalau dikatakan tidak masuk surga, maka bisa masuk surga. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus rahim. Tidak akan masuk surga para tukang fitnah. Tidak mencium bau surga dan seterusnya. Ini masih bermakna masuk surga. Kenapa? Karena tidak boleh membuang dalil lain. Dalil lain menyatakan bahwa yang tidak akan masuk surga hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, muslim, pasti dia akan masuk surga. Walaupun dia memutus rahim, walaupun dia tukang fitnah, walaupun dia seperti yang diancamkan oleh Nabi, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi tidak akan masuk surga? Yaitu tidak akan masuk surga kali pertama. Ketika orang-orang masuk surga, dia belum masuk surga. Atau dia masuk neraka dulu. Atau tidak masuk surga ketika orang-orang seperti dia sudah masuk surga. Kan sekian triliun manusia kan pasti ada yang sama derajatnya. Misalnya si A dengan si B derajatnya sama, itu masuk surganya pahala dosa pahalanya sama. Nah, tentu masuk surganya sama. Tapi si A sudah masuk surga, si B belum. Karena apa? Karena dia tukang fitnah, dia memutus silaturahim. Nah, begitu. Tidak masuk surga ketika orang sederajat dengan dia masuk surga. Ya. Bukan betul-betul tidak masuk surga. Nah, berbeda dengan tidak masuk neraka. Ya. Maka tafsiran para ulama tidak masuk neraka betul-betul tidak masuk neraka. Siapa? Yaitu tadi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh dan sholat asar. Sholat yang lain tentu lebih-lebih lagi tidak pernah tertinggal. Karena ini yang paling berat. Rawahu Muslim di kul hadis. Al-wurudu ghairul wulud wa huwa ad-dukhul. Dalam hadis di atas tidak akan masuk surga, lafadznya adalah walaja yaliju wulud atau daqala yadkhulu dukhul, masuk. Bukan wurud. Waroda yaridu wurudan warid, bukan. Adapun warid, waroda yaridu, semua orang pasti warid ke dalam neraka. Maka menerjemahkan dengan warid diterjemahkan dengan masuk, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Kan apa yang terdapat dalam surat Maryam? Wa in minkum illa waridha. Tidak ada satupun dari kalian manusia yang tidak warid ke neraka. Nah, sering diterjemahkan dengan masuk. Seluruh manusia sesoleh apapun, termasuk para nabi dan rasul, pasti akan masuk neraka dulu. Ini terjemahan yang keliru. Yang benar warid. Apa? Mendatangi. Mendatangi seluruh manusia, bahkan para nabi, para rasul, dan seluruh ahli surga, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, semua akan warid ke neraka. Akan mendatangi neraka. Untuk apa? Untuk menyaksikan neraka. Sebagai tambahan nikmat. Ya. Untuk bisa bayangkan ketika Nabi Musa diberi kesempatan oleh Allah melihat-lihat neraka. Melihat Fir'aun di situ. Ya. Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa, menghambat dakwah Nabi Musa, mencaci maki Nabi Musa dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi Musa melihat Fir'aun sedang disiksa. Tentu ini tambahan nikmat. Nah, semua orang, Allah akan memberikan kesempatan kepada ahli jannah untuk warid ke neraka. Ya. Mendatangi, bukan masuk, disiksa bukan. Sementara mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Melihat temannya, tetangganya, saudaranya disiksa habis-habisan di neraka, sementara dia tidak. Tentu ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada ahlul jannah. Setelah melihat teman-temannya, tetangganya, saudaranya yang dulu di dunia kaya, sukses dan seterusnya disiksa di neraka, setelah itu dia merasakan kelezatan surga. Tentu ini nikmat yang luar biasa. Ya. Dikeliru kalau ayat tadi diterjemahkan bahwa seluruh manusia pasti akan di neraka dulu disiksa. Bahkan ada hadis maudhu, palsu, Hatta Rasulullah pun disiksa, tapi hanya jempolnya saja. Ini baru. Ya. Jangankan Rasulullah, 70 ribu kaum muslimin yang tidak pernah minta diruqyah, yang tidak mau berobat dengan kain, yang tidak bertatayyur dan hanya bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan dihisab, tidak akan diadab. Apalagi Rasulullah, para sahabat dan seterusnya. Nah, berarti wurud beda dengan dukhul, beda dengan wuluj. Kemudian takhsisu salati subhi wal asri bidzikri laisa li ifadati husulin najati minan nar liman jaa bihi ma duna baqil khams. Disebutkannya subuh dan asar bukan berarti solat-solat lain tidak dipenuhi, ya seperti yang kita bahas tadi. Disebutkan solat subuh dan asar justru menunjukkan bahwa solat-solat yang lain sudah dia lakukan, karena ini yang paling berat. Mafhum apa tadi? Mafhum muwafaqah. Ini hanya menunjukkan keutamaan sholat subuh dan asar, bukan menafikan sholat-sholat yang lain. Man adda mithla hadhihi shalawat ghaliban ma yakunu qali nafsi min al-kasal wal riya wa dawami mahabbati nafsi lil ibadati wal qiyam biha ala wajhiha wa annahu daimul huffadi ala kaffati shalawat wal ma'murat. Disebutkan di fawaid ini bahwa melaksanakan sholat yang menyebabkan dosa diampuni dan seterusnya tidak akan masuk neraka, itu sholat yang di dalamnya tidak ada riya, tidak ada rasa malas, tidak seperti sholatnya orang-orang munafik, qamu usala, berdiri dengan malas-malasan. Itu sholatnya orang-orang munafik. Ya, jangan sampai kita sholat seperti mereka malas-malas. Ya. Man kana muhafidun ala hatayni sholatayn yakunu ashadda muhafadatin ala ghairihima minas salawat. Ini barang siapa yang sudah bisa menjaga dua sholat tadi, otomatis dia akan lebih bisa lagi menjaga yang lain, karena yang dua tadi yang paling berat. Maka disebutkan dua yang tinggi, ya, ukuran yang disebutkan oleh Nabi, subuh dan asar, ini yang paling berat. Di zaman Nabi, di zaman Imam Bukhari, di zaman kita sama. Ya, karena Nabi berbicara kan tidak hanya berdasarkan keadaan di zaman beliau. Kalau begitu kan bukan wahyu sifat. Sama. Ya, bukan di zaman Nabi asar berat, sekarang tidak berat. Ya, umumnya sama. Asar memang sholat yang paling berat, sebagaimana subuh. Wa madaha Allahu ta'ala man hajara an-nawma wa ladhatahu wal bay'a wa raqahu fi jambi 'adatihi wa ta'atihi faqala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allah memuji orang yang meninggalkan kenikmatan tidur, kenikmatan mencari keuntungan dalam jual beli, kan asyik sekali. Yeah. Tidur tentu nikmat, lezat, ditinggalkan. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. atau sedang rame-ramenya warung kita, jualan kita, kita tinggalkan. Saatnya sholat. Tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, maka Allah memuji orang seperti itu. Itu orang-orang yang sedikit tidurnya, menjauhkan diri dari tempat tidur. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan jual beli, tetap dia ingat kepada Allah, zikrullah, salat berjamaah. Ini bukan orang sembarangan seperti ini di mata Allah. 1049. Wa'an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sudah salat subuh, maka dia berada dalam zimmahnya Allah, jaminannya Allah, dilindungi oleh Allah. Siapa yang sudah sholat subuh, fandur ya ibn Adam, maka lihatlah wahai anak Adam, la yadlubannaka Allah, jangan sampai Allah mencari-cari engkau. Kenapa? Karena tidak karena menyia-nyiakan pelindung orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Sekarang jangan Allah dulu. Ada orang besar, dia mengatakan, si fulan saya lindungi, si fulan di bawah perlindungan saya. Seorang jenderal misalnya di negeri kita ini, beranikah kita menyakiti dia, apalagi membunuh dia? Tentu tidak ada yang berani, karena dilindungi oleh seorang jenderal. Preman-preman itu berani menyakiti si fulan? Tentu tidak akan berani. Nah, ini bukan jenderal lagi. Allah Rabbul Alamin melindungi orang yang sudah sholat. Ya, kita sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dakwaan alhamdulillah. Tentu berat urusan kita. Kita akan berhadapan dengan seorang jenderal. Ini bukan jenderal lagi, tapi Allah Rabbul Alamin. Allah telah melindungi si fulan. Kenapa? Karena dia sudah sholat subuh. Lalu si fulan ini kita sakiti atau kita bunuh, berarti kita berhadapan dengan Allah. Jangan sampai Allah mengejar kita, kalimatnya begitu. tentu orang yang akan dikejar oleh Allah pasti kena dan Allah akan binasakan di jahannam. Ini mengandung arti bahwa kita jangan main-main terhadap orang yang soleh. Orang soleh tentu akan sholat subuh berjamaah di masjid. Berarti dia berada dalam lindungan Allah. Maka jangan main-main dengan orang yang sudah dilindungi oleh Allah. Yeah. Maka jika kita punya perkara, punya permasalahan dengan orang soleh, tentu akan jauh lebih baik kalau kita mengalah. Takut kita terkena ancaman hadis. Ya, kita bersoal jawab. Kalau di tengah-tengah sholat tidak ada pikiran yang maya, tidak khusyuk, apakah kemudian kita harus membatalkan sholat dan memulai lagi dari awal? Tidak. Tidak. Sholat hanya boleh dibatalkan kalau memang batal. Misalnya kita teringat, ternyata belum wudu, ternyata belum mandi junub, ini harus dibatalkan. Adapun ternyata membelakangi kiblat, batalkan tidak. Kita sholat asar dapat 2 rakaat, dikasih tahu oleh orang ternyata kita membelakangi Ka'bah, batalkan apa jangan? Jangan. Tapi muter sebagaimana yang terjadi pada para sahabat. Ketika dikasih tahu bahwa kiblat sudah pindah, maka mereka muter. Selesai salat sudah pulang ke sahur. Yang tidak menghadap kiblat tadi sudah selesai, sudah mengambil dalil bahwa mereka dapat 2 rakaat, tidak mengulang kan? Gimana kalau sudah selesai? Kecuali sekali lagi belum wudu, belum mandi junub, itu terjadi pada diri Umar dan diulang. Adapun yang lain jangan, termasuk kurang khusyuk, ya, memikirkan hal-hal yang lain tidak perlu diulang. Apakah riwayat tentang Umar yang membayangkan strategi perang ketika sholat itu sahih? Iya, sahih. Ini salah satu dalil bahwa tidak membatalkan. Ya. Umar sendiri yang mengaku, beliau beritahukan kepada orang-orang, dalam sholatku tadi aku membayangkan pasukan panah sebelah sini, pasukan kuda sebelah sini, ya, tidak membatalkan. Kemudian Rasulullah pernah juga sholat, teringat batangan emas yang ada di rumah beliau. Berarti teringat sesuatu ketika sholat, ini hal yang wajar. Jika itu terjadi pada diri kita, segera sadar, dialihkan lagi. Sadar, dialihkan lagi. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Asal jangan dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, ya, membayangkan mau lewat mana. Lewat Jundet apa pasar minggu, kampung rambutan, lanjut sini, tahu-tahu salah. Nah ini tentu harus dikembalikan, ya. Jangan terus diikuti. Nabi mengatakan yuktilus sholat, yang membatalkan sholat itu ada tiga. Wanita, mertua laki-laki perempuan, hebat. Mertua tentu kan sudah haid, ya kan? Sudah balik. Kecuali anak kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, tidak batal. Batal, membatalkan sholat berarti batal. Harus diulang. Nah, kecuali ada sutra. Antum pakai sutra. Ketua antum tadi lewat di depan sutra, apa masalah? Bila seseorang mandi biasa dan diiringi dengan niat wudhu, apakah wudhunya sah? Iya, sah. Kalau memang diniatkan sekalian wudhu. Kalau tidak diniatkan, tidak. Jadi harus ada niat. Mandi junub atau mandi bukan junub. Yang penting basah semua. Kan suka ada mandi tapi rambutnya masih kering. Itu tidak sah. Tidak boleh sekalian wudhu. Mandi sekalian wudhu adalah mandi yang semuanya. Adakah batasan berapa kali seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat karena wudhu? Kalau wudhu tentu tidak ada. Walaupun dia meninggalkan 5 kali, 7 kali, 10 kali, tapi terus ada wudhu. Misalnya banjir, macet, apapun wudhu yang tidak dia bikin-bikin. Artinya memang dari Allah, seperti macet, banjir, gempa, itu kan dari Allah. Kalau dari kita sendiri, tidak boleh. Arisan, rapat, belanja, resepsi, undangan, ini kan kita sendiri yang bikin, tidak boleh. Beda dengan gempa, banjir, macet, tentu kita, bukan kita yang bikin. Boleh, walaupun berulang-ulang. Nah, sebaliknya, kalau tidak ada udur, sekali saja berdosa besar. Kalau tidak ada udur, sekali. Jarak dari rumah ke kantor 60 km. Lalu di tengah jalan kilometer 13 saya sholat di masjid besar. Saat sholat sendiri jam kosor atau tetap 4 rakaat. Ketika 60 kilo ini masih di dalam kota, sama-sama Jakarta, maka belum boleh dikosor. Belum boleh dikosor walaupun 70 kilo. Walaupun 80 kilo. Ini pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Karena memang syarat sekian kilo tidak sah dari Nabi SAW. Bahkan perawi ragu antara 3 farsah dengan 3 mil. Padahal 3 farsah dengan 3 mil itu kan berbeda. Keraguan perawi kan tidak boleh dijadikan hujjah. Oleh karena itu yang tepat, qasar itu tidak boleh dilakukan di dalam kota. Walaupun sudah berbagian jauh dari rumah, 80 kilo, 90 kilo, kota besar seperti Jakarta ini, dari ujung ke ujung mungkin bisa sampai 100 kilo. Belum boleh mengqasar. Adapun sudah keluar kota boleh mengkos. Adapun jamaah tidak ada hubungannya dengan sah. Sebagaimana yang sudah saya katakan. Jamaah hubungannya dengan masyaqqah. Ada kesulitan atau tidak? Kalau ada kesulitan silakan dijamaah. Walaupun di rumah. Walaupun kita tinggal di dekat masjid ini, kita menjamak sholat zuhur dengan asar di masjid ini, kalau ada kesulitan, ada masyaqqah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, di mana? Di Masjid Nabawi. Ini persaksian dari Ibnu Abbas. Jika kita terpaksa sholat sendiri saat sholat maghrib isya subuh, apakah kita tetap menjaharkan bacaan? Iya. Jaharnya bacaan tidak ada hubungannya dengan berjamaah atau sendiri. Menjaharkan bacaan hubungannya dengan jenis sholat. Sholat apa nih? Maghrib isya subuh. Ya jahar. Walaupun sendirian. Sholat apa nih? Duhur asar. Ya jangan jahat. Walaupun berjamaah. Kan gitu. Yang dimaksud dengan meminta ruqyah yang tidak dibolehkan seperti apa? Boleh. Minta ruqyah boleh. Boleh. Tidak apa. Tapi keluar dari 70 ribu tadi. Kalau kita minta rukyah, minta di rukyah sama teman kita, ustaz dan seterusnya, kita keluar dari 70 ribu. Tidak dosa, tapi keluar dari 70 ribu kan saya, ya, keutamaan besar kita keluar. Apakah boleh memakai parfum yang mengandung alkohol untuk laki-laki? Banyak fatwa para ulama membolehkan. Pertama, alkohol tidak najis. Alkohol haram untuk diminum, kan gitu. Bukan haram menempel di badan kita. Harta anak adalah harta orang tua. Apakah berarti orang tua mutlak memiliki harta anaknya dengan sepenuhnya, termasuk mengatur harta anaknya dan lain-lain? Iya. Mengambilnya tanpa izin anaknya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang mengadu kepada Nabi bahwa ayahku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuan aku, Nabi menjawab, anta wa maluka li abi. Engkau berikut hartamu adalah milik ayah, milik ibu, milik orang tua. Jangankan hartamu, dirimu. Ini merupakan hak yang telah Allah berikan kepada orang tua. Hak yang telah Allah berikan pada seseorang, haram bagi siapapun untuk mengambil hak itu, merampas hak itu. Ya, maka jika kita punya anak, anak kita punya uang, boleh kita ambil. Ya, anak tapi jangan menantu ya. Anak ya anak, menantu ya menantu, beda. Tidak boleh menyamakan yang berbeda, dolim kan? Tidak sama antara anak dengan menantu. Tidak sama antara orang tua dengan mertua. Menyamakannya dolim. Jika bekerja membuat program komputer untuk dijual ke bank, tidak boleh. Ya. Ta'awun, wala ta'awun ala ismi wal ubah. Ketika itu merupakan pesanan khusus, menjual secara khusus, kecuali umum. Kita jualan warteg yang beli umum, ada orang bank masuk ke warteg kita, tentu gak masalah. Karena umum. Adapun khusus kita diminta untuk mengantarkan ya secara khusus pesan catering ke bank, tentu tidak boleh. Allah mengatakan melindungi orang yang sholat subuh, tetapi kenapa masih dicelakai? Justru itu, ya, ini adalah ancaman bagi orang yang mencelakai. Bukan jaminan, ya, bukan jaminan secara mutlak. Kalau jaminan secara mutlak, Allah tidak akan bicara kepada orang lain. Allah akan bicara kepada yang sholat subuh. Kan dia lafaz hadisnya. Allah bicara kepada manusia. jangan mengganggu orang yang sudah sholat subuh, karena itu berada dalam lindungan. Kalau mengganggu, ya siap-siap berhadapan dengan Allah. Artinya fawaid dari hadis tersebut, kita disuruh hati-hati, jangan menyakiti, jangan melukai, apalagi membunuh orang yang sudah sholat subuh. Apakah betul sholat qobliyah subuh pada maghrib, sholat di Jir Ismail, bukan di Jir Ismail, maqam Ibrahim, maqam Ibrahim, bukan makam, maqam. Ya, tiga ini bacanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Iya betul, tapi di maqam setelah tawaf, ya. Sholat setelah ketika maghrib tiba, kami masih dalam perjalanan dengan bus sampai di tempat tujuan jam 6.50. Sementara isya tinggal 7 menit lagi. Apakah kita langsung kerjakan sholat maghrib atau menunggu sholat isya? Langsung. Langsung. Jangankan masih ada waktu 7 menit, sudah azan isya, kita sholat apa? Sholat maghrib. Sholat kan tidak boleh diubah urutannya. Subuh dulu baru zuhur, zuhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, dan seterusnya. Ya. Bolehkah bermakmum kepada orang yang yakin Allah ada di mana-mana atau Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah? Ya, tentu kita tidak akan sulit sekali untuk ikut sholat berjamaah kalau kaidah ini diterapkan, tidak boleh sholat di belakang imam yang seperti ini. Kita hidup di mana, kita harus melihat. Berbeda ketika kita hidup di zaman sahabat, yang tentu seluruh kaum muslimin meyakini Allah bersemayam di atas. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan Allah tidak berada di atas, Allah ada di mana-mana. Orang ini kita takdir, orang ini kita hajar. Agar apa? Agar semakin kecil. Tentu dengan diantaranya jangan sholat di belakang orang seperti itu. Kan sedikit sekali orang itu. Umumnya semuanya, zaman sahabat, semua meyakini Allah bersemayam dia. Tentu berbeda dengan hari ini. Hampir saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak ngaji sunnah, yang tidak bermanhaj salaf, tentu meyakini Allah ada di mana-mana. Subhat ini kan luar biasa. Dan lagi kita tidak disuruh mengetahui akidah imam. Ya. Imam mau akidah kayak apa, mau firqah apa, sudah kita sholat di belakang. Tentu repot sekali. Mau sholat dulu nanya ini imamnya akidahnya apa. Imamnya siapa itu dulu? Kenalan dulu. Tuhan, Allah ada di mana? Oh, di arasa, bolehlah. Oh, ada di mana-mana, keluar kita. Sulit sekali menyusahkan diri. Maka tidak usah kita mencari tahu akidah imam kita itu seperti apa, keyakinan dia terhadap Allah seperti apa. Serahkan. Dia imam di satu masjid, kita bermakmum di belakang. Wallahu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.